بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya sekarang pada halaman yang ke-69 disebutkan di sini subbagian sub pembahasan ismul fa'ili wal maf'uli minat tulafiyil mujarradi, ism fa'il dan ism maf'ul. Jadi di sini wawunya asaf, maksudnya adalah ism fa'il dan ism maf'ul, bukan sekedar maf'ul, bukan yang dimaksud maf'ul bih ataupun yang semisalnya, tetapi yang dimaksud adalah ism maf'ul dihubungkan oleh wawu atuf. Jadi ism fa'il dan ism maf'ul dari tulasi mujarrad, dari fi'il yang tersusun dari 3 huruf yang murni yang belum ada huruf tambahannya. Sebelumnya mungkin sudah pernah dipelajari tentang ism fa'il dan juga ism maf'ul, yakni sifat yang dibentuk dari fi'il. Untuk isim fa'il ya, isim fa'il yakni sifat yang dibentuk dari fi'il untuk menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut. Ya. Adapun isim maf'ul ini sifat yang dibentuk dari fi'ilnya untuk menunjukkan sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il tersebut. Ini isim fa'il dan isim maf'ul. Dan sebagai peringatan, tentunya ini ism fa'il dan ism maf'ul itu berbeda dengan fa'il dan maf'ul. Jadi pengertiannya ataupun keadaannya berbeda antara ism fa'il dengan fa'il itu berbeda. Demikian pula antara ism maf'ul dengan maf'ul itu juga berbeda. Ya, adapun dalam pembahasan sharaf ataupun tasrif yang dibahas di sini adalah ism fa'il dan ism maf'ul. Ya, adapun fa'il dan maf'ul, maf'ul bih ataupun maf'ul yang lain, ini nanti dalam pembahasan ilmu nahwu, bagian ilmu nahwu. Ya, jadi perhatikan, karena terkadang ini keliru atau ini rancu, atau terkadang seseorang menganggap itu sama atau mungkin belum bisa membedakan antara keduanya. Jadi perhatikan masing-masingnya istilah-istilah ini itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi ism fa'il dan ism maf'ul itu terkait dengan bentuk kata itu. Jadi bentuknya, bentuk lafaz, bentuk ism tersebut tadi untuk ism fa'il menunjukkan yang melakukan perbuatan fi'il, adapun ism maf'ul itu yang dikenai dari perbuatan fi'ilnya. Ini. Nah, bentuk dari ism fa'il dan juga ism maf'ul dari sulati mujarrad dijelaskan di sini wa amma ismul fa'ili wal maf'uli, adapun ism fa'il dan ism maf'ul dari minas sulati mujarradi, dari sulati mujarrad, dari fi'il yang 3 huruf asli murni, fal aktsaru ayyaji'a ismul fa'ili minhu ala wazni fa'ilin, maka kebanyakan ism fa'il darinya, ism fa'il dari sulasi mujarrad tersebut itu datang, itu muncul dengan wazan fa'ilun, mengikuti wazan fa'ilun. Ini kebanyakannya demikian. Isim fa'il dari sulasi mujarrad. Ya. Fa'ilun. Taqulu, kau katakan misalnya dari fi'il nasara sebagai contoh, ya, fi'il sulasi mujarrad nasara, bentuk isim fa'ilnya menjadi nasirun. Ya, sesuai dengan wazannya tadi. Fa'ilun nasirun. Jadi maknanya apa? Orang yang menolong atau penolong, ya, yang melakukan perbuatan fi'ilnya. Nasara menolong, nasirun yang menolong atau penolong. Ini isim fa'ilnya. Dan sebagaimana diketahui, pembagian isim dari sisi yang lain, dari sisi jumlah, di sana ada isim mufrad, kemudian tasniyah atau musanna, dan juga jamak. Maka pada isim fa'il ini juga demikian. Ada isim fa'il untuk mufrad, ya, muzakkar, nanti ada untuk yang mu'annas. Demikian pula ada pula untuk yang mufrad maupun tasniyah atau musanna maupun jamak. Jadi disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Ya, wazan fa'ilun itu sebagai wazan yang asal, yang dasar. Kemudian dari ini nanti dibentuk menjadi mufanna ataupun jama' ataupun untuk mu'annas, tinggal ditambahkan dengan huruf-huruf yang menyertainya sebagai tanda masing-masing yang tadi. Di sini disebutkan, ya, nasirun, ya, ini untuk mufrad, mudzakkar. Asalnya ini. Kemudian musanna, ya, bentuk musanna menunjukkan tasniyah jumlah dua, yakni apa? Pembentukan musanna, isim musanna dengan menambahkan alif dan nun, ya, di akhir isim tersebut. Sehingga menjadi nasirani. Jadi dengan menambahkan alif nun pada akhir isim, ini menjadikan isim itu musanna, menunjukkan tasniyah jumlah dua. Nasirani, dua orang penolong. Kemudian jamaknya untuk jamak yang mudzakkar salim, ini dengan menambahkan wawu dan nun pada akhir isim tersebut sehingga menjadi nasiruna, ya, nasiruna. Ini ada tambahan wawu dan nun yang akhir dari isim, ini menunjukkan untuk jamak mudzakkar, atau ini bentuk jamak mudzakkar salim. Jadi para penolong, orang-orang yang menolong. Kemudian nasiratun, ada tambahan tak ta'nif, yakni tak marbutah di akhir isim, menunjukkan ini untuk mu'annas, ya, mufradah mu'annas, mu'annasah. Jadi satu orang perempuan, nasiratun, ya, seorang perempuan yang menolong. Ini. Kemudian dari ini nasiratun, ya, yang mu'annas ini dijadikan mu'annas, dijadikan musanna menunjukkan tasniyah jumlah dua, yakni menambahkan alif dan nun. Jadi ada ta'nif dulu tadi, kemudian ditambahkan alif nun sehingga menjadi nasiratani, dua perempuan yang menolong, dua perempuan penolong. Ini. Jadi taknya tak ta'nif untuk menunjukkan mu'annas, kemudian alif nun ini sebagai tambahan untuk musanna. Kemudian yang berikutnya jamak mu'annasnya, yakni dengan menambahkan alif ta' pada jamak mu'annas salim sehingga menjadi nasiratun, para perempuan penolong. Ini. Jadi seperti umumnya isim, secara umum isim dikaitkan dengan jumlah maupun jenisnya, ya, bentuk-bentuk isim semacam ini, ya, bentuk asal yang mufrad, muzakkar, kemudian dijadikan musanna dengan alif nun, dijadikan jamak muzakkar salim dengan wawu dan nun, kemudian yang mu'annas untuk mufradnya dengan tak ta'nis, untuk mutanna sesudah tak ta'lif ditambahkan dengan alif nun, kemudian untuk jamak mudzakkar salim dengan menambahkan alif dan ta. Kemudian ada satu bentuk lagi untuk yang jamak mu'annas, untuk jamak mu'annas ya, ini jamaknya adalah nawasiru ya, bentuk jamak takfir atau lebih khusus ini bentuk sirah muntahal jumu' ya, ini jamak dari nasiratun yang untuk mu'annas tadi. Jadi jamak mu'annas di sini ada dua bentuk, dua lafaz. Yang pertama jamak mu'annas salim dengan menambahkan alif ta nasiratun. Yang kedua adalah bentuk jamak takfir yang bentuknya berubah dari bentuk mufradnya. Ini. Jadi ini isim fa'il ya, dari sulasi mujarrad beserta dengan perubahannya terkait dengan jenis dan jumlahnya. Ini. Nasirun, nasirani, nasiruna, nasiratun, nasiratani, nasiratun, nawasiru. Contoh yang lain, misalkan kasaba. Kasaba dibentuk isim fa'il menjadi apa? Katibun. Kemudian musanna katibani, jamak muzakkar salim katibuna, katibun, katibani, kemudian katibuna. Ini diterapkan pada contoh yang lain, dilatih diterapkan pada contoh yang lain yang sulasi mujarrad. Ya. Katibun, katibani, katibuna. Untuk yang mudzakkar dari mufrad, mutsanna, jamak. Kemudian yang mu'annas, yang perempuan menjadi apa? Katibatun, yang tak taklif. Kemudian katibatani, mu'annas, mu'annas yang tasniyah. Ya, bentuk mutanna katibatani. Kemudian jamak mu'annas salim katibatun. Ya, katibatun. Kemudian jamak takdirnya kawatibu. Kawatibu. Seperti itu. Ya, kataba menulis, katibun penulis. Contoh yang lain, misalnya apa? Jalisun, duduk. Yang duduk, yang melakukan perbuatan duduk. Jalisun, kemudian jalisani, kemudian jali jamaknya jalisuna. Ya, mu'annas mufrad jalisatun. Ya, jalisatun mutsanna mu'annas jalisatani. Ya, jalisatani. Jamak mu'annas salim jalisatun, alif ta ya, dengan alif dan ta, jalisatun. Kemudian jamak takdirnya jawalisu ya, kalau mengikuti wazan ini menjadi jawalisu ya, nawasil, kawatibu, seperti ini. Itu ya, jadi tinggal diterapkan pada contoh-contoh yang lain, pada fiil-fiil yang lain dari contoh ini. Atau kalau dibuatkan wazan dari contoh ini, isim fa'il tadi yang asal kan tadi fa'ilat, kemudian itu yang mutanna fa'ilani, kemudian jamaknya fa'iluna, fa'iluna, ini wazannya. Kemudian yang muannas fa'ilatun, musanna muannas fa'ilatan, kemudian jamaknya fa'ilatun. Ya. Kemudian yang taksir fawa'il. Ya. Itu wazannya. Perubahan isim fa'il sesuai dengan jenis dan jumlahnya, ya. Dari fa'ilun sebagai dasarnya, asalnya fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fa'wa'ilu. Kalau di amsilah tasrifiyah yang kuning atau yang tipis, halaman yang bawah ya, halaman 53. Yang atas halaman yang angka Arab ya, 51 yang ada di atas itu disebutkan ismul fa'ili al marfu'. Ism fa'il yang marfu' ya, ya, sepintas dulu ya, yang bagian yang kanan itu ya, kolom yang paling kanan ya, itu wazannya ism fa'il sesuai dengan jenis dan jumlahnya tadi ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ya, seperti tadi contohnya, nasirun, nasirani, nasiruna. Kemudian, nah, yang di sini yang diambil ada beberapa tambahan untuk jamak taksir untuk yang mudzakkar. Ya, dilompati dulu. Ada tiga ini ya, fu'alun, fu'alun dan fa'alatun. Nah, kemudian yang berikutnya ya, untuk yang muannas yang perempuan, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Sesuai contohnya tadi ya, nasiratun, nasiratani, nasiratun. Kemudian sesudahnya yang jamak taksir fawa'ilu ya, nawasiru, kawatibu. Ya, fawa'ilu itu wazannya. Itu disebutkan dalam ini kitab Amsilah Tasrifiyah halaman 51 ya. Pada wazan yang disebutkan dalam kolom paling kanan itu ya. Kemudian yang berikutnya itu tentang dhamirnya atau maknanya ya. Bisa dibaca dulu ya. Baik. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah contoh-contohnya pada amsilah tersebut. Ya. Jadi sementara ini dulu. Nanti insya Allah kalau ini yang tasrif al-izzi sudah selesai, nanti kita membahas secara urut untuk yang amsilah ya, dari awal insya Allah. Ya, sekedar untuk menunjukkan itu ada di amsilah juga ya, contoh-contoh yang lainnya nanti insya Allah. Baik. Oh, ada yang pakai doma itu terlihat pakai tak? Yang mana? Mana? Pertama. Iya. Jadi untuk muannas ketika dengan sa marfu'ah ini untuk mufrad. Untuk mufrad satu orang. Adapun yang dengan alif ta, taknya yang terbuka dan sebelumnya ada alif, ya. Ini untuk jamak. Ya. Jadi berbeda untuk yang mufrad dengan untuk yang jamak. Kalau yang mufrad tak taknis itu dengan tak marbutah, tak yang bunder. Adapun jamaknya ini dengan menambahkan alif dan tak. Tak mabasutah atau tak yang terbuka. Jadi huruf tak dari sisi bentuk penulisan Ya. Kalau dari sisi makna, taknya tak taknih, bukan untuk mu'annaf ya. Ya. Kemudian dari penulisan, tak yang ada di akhir, kalau ditulis bunder, itu disebut marbutah, tak marbutah. Ya. Marbutah. Ya. Adapun tak yang ditulis terbuka dengan bentuk yang asal, ini disebut dengan mabsutah. Ya. Dari sisi bentuk penulisannya, ada tak mabsutah, tak yang asalnya yang terbuka, ya, yang terbentang, okay. Kemudian tak yang bunder ditulis melingkar, itu disebut dengan tak marbutah. Adapun dari sisi faedah tadi, sesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Baik. Ini untuk isim fa'il. Kemudian yang berikutnya, apa yang ditanyakan dulu untuk isim fa'il ini? Yang berikutnya, isim maf'ul. Ya, disebutkan ya, masih sama dari sulati mujarrad wal aktsaru ayyaji'a ismul maf'ul minhu ala wasmi maf'ulin. Kebanyakan isim maf'ul darinya, isim maf'ul dari sulati mujarrad itu datang ya, itu ada dengan mengikuti wazan maf'ulun. Ya, untuk isim maf'ul dari sulati mujarrad ini mengikuti wazan maf'ulun. Ya, jadi bentuk isim tersebut, bentuk kata tersebut ya, mengikuti wazan maf'ulun. Baik. Taqulu, kau katakan sebagai contoh, kalau tadi dari kata nasara, isim fa'alnya nasiran, maka isim maf'ulnya menjadi mansuran. Jadi min itu tambahan dari wazan maf'ulun, diambil dari fi'il nasara sebagai contoh. Ya, perhatikan nasara masing-masing mewakili, nanti diwakili oleh fa' kalimah, ain dan lam. Kemudian disesuaikan dengan wazannya maf'ulun, berarti di situ mimnya tambahan pada maf'ulun dan juga wawu juga tambahan. Tinggal menyesuaikan huruf-huruf yang diwakili oleh fa, ain dan lam kalimat tersebut. Dari nasara dibentuk maf'ulun menjadi mansurun. Ya. Mansurun. Maf'ulun mansurun. Dari kataba menjadi apa? Maktubun. Maktub. Okay. Maktubun. Yang termaktub. Maktub itu dari bahasa Arab. Maktubun, yang ditulis. Atau yang ditetapkan. Atau yang diwajibkan. Okay. Nanti ada beberapa makna. Okay. Yang ditulis atau yang ditetapkan. Di antaranya. Ini maktubun. Ini. Dari hamida memuji menjadi mahmudun. Mahmud. Okay. Mahmudun, yang dipuji. Jadi isim fa'il menunjukkan makna sifat yang dikenai dari perbuatan fi'ilnya. Mansurun, yang ditolong. Ada perbuatan menolong. Nah, sesuatu yang terkena perbuatan menolong, sesuatu yang ditolong, itu adalah bentuk isim maf'ul. Yang ditolong. Maktubun, yang ditulis. Mahmudun, yang dipuji. Dan yang seterusnya. Ini. Takulu, kau katakan, ya isim maf'ul dari sulati mujarrad, mansuran. Ini untuk yang mufrad, mudzakkar. Bentuk asalnya seperti wazannya tadi, maf'ulun. Kemudian, sebagaimana isim fa'il tadi, ism maf'ul juga disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan keperluan dalam kalimat. Okay. Sesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Mansurun untuk mufrad, kemudian mutanna menjadi mansurani, tambahan alif dan nun di akhir, nunnya di kasrah ya, mansurani, dua orang yang ditolong. Kemudian untuk jamaknya, jamak mudzakkar salim, yakni dengan menambahkan wawu dan nun menjadi mansuruna. Orang-orang yang ditolong. Orang-orang yang ditolong. Mansuruna. Ini untuk yang mudzakkar. Kemudian yang muannas, sebagaimana tadi, dari yang mufrad dengan menambahkan ta'nits yang marbutah, yakni mansuratun, perempuan yang ditolong, satu orang perempuan yang ditolong. Kemudian mutanna menambahkan sesudah ta'nits tadi, kemudian ditambahkan dengan alif nun menjadi mansuratani, dua perempuan yang ditolong. Untuk jamak mu'annas salim, ditambahkan alif ta', tak marbutah, untuk ta'nits tadi dihilangkan, kemudian ditambahkan dengan alif ta', tak mabsutah, tak yang terbuka, menjadi mansuratun, para perempuan yang ditolong. Jadi maknanya seperti itu, mansuratani, dua perempuan yang ditolong, mansuratun, perempuan-perempuan yang ditolong. Kemudian jamak takdirnya manasiru, mengikuti wazan mafa'ilu. Jamak takdir di sini semakna dengan yang jamak mu'annas salim. Jadi maknanya sama, mansuratun dan manasiru, ini maknanya sama, perempuan-perempuan yang ditolong. Jadi yang berbeda hanya bentuknya saja ya, untuk jamak ini. Tapi secara makna jamak mu'annas itu, jamak untuk mu'annas sama antara yang salim dengan yang takdir. Sebagaimana pada yang isim fa'al tadi juga demikian. Nasiratun dengan nawasiru itu maknanya sama. Yang berbeda hanya bentuknya, lafaznya. Ini. Kemudian dari ini kalau dibuatkan wazan untuk isim maf'ul, maf'ulun, maf'ulani. Kemudian maf'uluna. Kemudian untuk yang mu'annasnya dengan ta'nits, ta' marbutah, maf'ulatun. Kemudian maf'ulatani. Kemudian maf'ulatun. Dan marfa'idu. Ini wazannya untuk isim maf'ul dari sulasi mujarrad. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, mafa'ilu. Dalam amsilah disebutkan pada halaman 53 bagian yang kiri, separuh yang kiri, halaman 53 pada bagian separuh yang kiri, di situ judulnya disebutkan ismul maf'uli al marfu'u, ism maf'ul yang marfu'. Halaman 53 kan itu terbagi dua, kanan dan kiri ya. Halaman 53 satu halaman ada kanan dan kiri. Ini yang kiri. Sesuaikan atau perhatikan judulnya. Ismul maf'uli, ism maf'ul. Kemudian dari ini ism maf'ul marfu' di sini ada tiga kolom. kolom yang pertama itu yang wazannya. Di situ disebutkan wazannya maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Ya, kemudian yang jamak taksir di sini disebutkan mafa'il. Ya, kemudian yang mufrad mu'annas maf'ulatun, maf'ulatani, jamaknya maf'ulatun. Ini tadi ya. Baik. Ya mungkin ada sedikit perbedaan pada yang jamak taksir, tetapi untuk yang selain dari itu semuanya sama. Wazannya secara umum sama. Ini ya. Untuk isim maf'ul. Kemudian contoh untuk yang sahih, contoh untuk yang sahih dulu. Ini yang disebutkan dalam contoh ini tadi ya, mansurun, mansurani, mansuruna dan seterusnya. Atau contoh yang lain, misalkan dari kataba. Ya, dibuat isim maf'ul menjadi apa tadi? Maktubun, ya. Maktubun. Kemudian mutanna menjadi maktubani. Ya, maktubani. Jamak muzakkar salim menjadi maktubuna. Ya. Ya, kalau lafadznya untuk lafadz sekedar lafadz untuk jamak muzakkar salimnya menjadi maktubuna. Kemudian yang mu'annas maktubatul, ya. Maktubatani, jamaknya maktubatul atau makatibu untuk yang takdir. Atau contoh yang lain mahmudun, ya, mahmudun tadi, mahmudun dua orang laki-laki yang dipuji. Mahmudani, orang-orang yang dipuji jamaknya mahmuduna, perempuan yang dipuji mahmudatun, mahmudah, dua perempuan yang dipuji mahmudatani, para perempuan yang dipuji mahmudatun, ya, mahmudatun atau mahamidu untuk yang jamak takdir ya menjadi mahamidu, mafa'ilu seperti itu. Dan ini contoh mansurun ataupun mahmudun atau yang semisalnya ini untuk fi'il muta'addi. Bagaimana disebutkan sebelumnya, beberapa pembahasan sebelumnya di sana disebutkan fi'il itu ada muta'addi, ada lazim. Jadi untuk yang isim maf'ul, ya, ini secara umum yang bisa dibentuk menjadi isim maf'ul dengan lafadz itu sendiri, tidak ada tambahan yang lain, ini dari fi'il muta'addi. Ya. Kalau isim fa'il yang sebelumnya tadi, untuk isim fa'il itu bisa dari semuanya, baik lazim maupun muta'addi. Ya. Karena setiap fi'il pasti ada yang melakukan, pasti, tidak bisa tidak. Sehingga apa? Isim fa'il itu bisa dibentuk dari semua fi'il, baik lazim maupun muta'addi. Adapun isim maf'ul, secara asal isim maf'ul ini bisa dibentuk dari fi'il yang muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ul bi. Ini, asalnya demikian, lafaz yang bisa dibentuk menjadi isim maf'ul ini dari fi'il yang muta'addi, yakni yang membutuhkan maf'ul bi. Adapun dari fi'il lazim, ya, dia bisa dibentuk menjadi isim maf'ul tetapi harus disertai dengan huruf jar. Ya, harus disertai dengan huruf jar. Tidak sekedar lafaz itu saja. Ya. Kalau yang muta'addi kan hanya lafaz dari satu lafaz itu saja, tidak ada penambahan yang lain, tidak membutuhkan huruf jar. Seperti contoh tadi mansurun, maktubun, mahmudun ataupun yang semisalnya. itu dari fi'il muta'addi. Adapun dari fi'il lazim, misalnya marra, nah ini fi'il lazim. Ya. Dan dia bisa menjadi muta'addi dengan apa? Dengan menambahkan huruf jar setelahnya. Ya, ini ditambahkan huruf ba. Marra bihi misalnya, melewati dia, melewatinya. Ya, jadi dengan adanya huruf jar yang menyertai fi'il lazim, ini menjadikan fi'il lazim tersebut menjadi muta'addi. Nah, ketika sudah menjadi muta'addi, maka baru dia bisa dibentuk menjadi ism maf'ul. Ya, kalau hanya atau kalau masih lazim, ya, tidak ada huruf jar yang menyertainya, maka tidak bisa dibentuk menjadi ism maf'ul secara makna, ya, secara arti tidak bisa. Ya, kalau sekedar lafal mungkin bisa, tapi artinya atau maknanya tidak bisa. Ya, sehingga apa? Fi'il lazim tersebut ini disertai dengan huruf jar untuk menjadikan dia muta'addi. Ini juga sudah dibahas yang sebelumnya, ya, pada pembahasan fi'il lazim dan muta'addi, nanti bisa dimurojaah kembali. Di sana disebutkan, ya, di antara cara membentuk lazim menjadi muta'addi ini dengan menambahkan huruf jar padanya. Misalkan marra, ini lazim. Tetapi, atau kemudian ditambahkan huruf ba, disertakan huruf ba padanya, menjadi marrabi, marrabihi misalnya. Maka ini menjadi muta'addi. Contoh yang lain, zahaba. Ini lazim, pergi. Ini. Kemudian, ketika disertai dengan ba, zahaba bihi, maka ini menjadi muta'addi. Ya. Nah, ketika sudah muta'addi, maka baru dia bisa dibentuk menjadi isim maf'ul dengan bentuk sebagaimana isim maf'ul pada muta'addi tadi dengan mengikuti wazan maf'ulun, kemudian tetap disertai dengan huruf jar. Di sini dicontohkan, wa taqulu, engkau katakan misalnya dari marra tadi, marra bihi. Marra kemudian diikuti huruf ba, huruf jar. Dibentuk isim maf'ul, maka menjadi mamrurun. Ya, menjadi mamrurun bihi. Jadi marra fi'ilnya menjadi mamrurun, kemudian huruf jarnya tetap menyertainya. Oke, mamrurun. Kemudian bihi. Oke, huruf jar tetap menyertai bentuk isim maf'ul yang asalnya lazim tadi supaya menjadi muta'addi, ya. Mamrurun bihi, yang dilewati, ya. Dari marra bihi dibentuk isim maf'ul menjadi mamrurun bihi, ya. Ini kemudian ini mamrurun bihi huruf jar itu kemudian diikuti dengan bomir ataupun dengan isim yang sesuai dengan yang dimaukan, ya, atau di sini lebih ringkas ini diibaratkan atau digantikan oleh bomir untuk menunjukkan maknanya terkait dengan jumlah dan jenisnya, ya, sehingga di sini menggunakan bomir ha bihi ba kemudian disertai dengan bomir ha menunjukkan apa? Bomir ha untuk mufrad muzakkar, satu orang laki-laki. Ya, mamrurun bihi, dia seorang lelaki dilewati. Ya. Kemudian ketika keadaannya berubah menjadi dua orang ataupun jamak ataupun menjadi perempuan, maka yang disesuaikan itu pada bomirnya, bukan pada lafaz isim maf'ul atau bukan pada bentuk isim maf'ulnya. Bukan mamrurun yang disesuaikan, tetapi pada bomirnya. Perhatikan di sini, dari asalnya ya mamrurun bihi. Bomirnya ha, mamrurun bentuk maf'ulun. Kemudian untuk mutanna menjadi mamrurun bihima. Ya, jadi apa? Yang menunjukkan mutanna, menunjukkan tasniyah pada bomir bihima. Bomir hima. Ha disertai mim alif untuk mutanna, untuk tasniyah. Ya. bukan pada mamrurun. Mamrurunnya tetap bentuk yang mufrad. Tidak kemudian menjadi mamrurani. Ya. Berbeda dengan yang mansurun menjadi mansurani, mahmudun mahmudani yang asalnya mutaaddi. Tetapi untuk yang lazim disertai dengan huruf jar ini yang disesuaikan untuk mutanna jama' ini pada bomirnya, bomir yang sesudah huruf jar, sehingga di sini menjadi mamrurun bihima, dua orang laki-laki yang dilewati, mamrurun bihim, ya, mereka para lelaki dilewati, ya, kemudian mamrurun biha, dia seorang perempuan dilewati, ya, mamrurun bihima, mereka berdua perempuan dilewati, mamrurun bihinna, mereka para perempuan dilewati, ya, jadi ini. Dan di sini dijelaskan sesudahnya fatutanni wa tajma'u wa tudzakkiru wa tu'annitu adh-dhamira. Jadi menjadikan tasniyah mutanna, menjadikan jama', menjadikan mudzakkar dan juga menjadikan mu'annas itu pada dhamir. Fima yata'adda biharfil jarri, pada fi'il-fi'il yang muta'addi dengan huruf jar. Pada fi'il-fi'il yang menjadi muta'addi dengan adanya huruf jar. Maka yang disesuaikan untuk mutanna jama' maupun mudzakkar mu'annas itu pada dhamir yang terletak sesudah huruf jar. Bukan pada ism maf'ulnya. La ismal maf'uli. Bukan pada ism maf'ulnya. Bukan pada lafaz atau bentuk ism maf'ul. Tetapi pada dhamir yang menyertai ism maf'ul tersebut yang terletak sesudah huruf jar. Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tersebut. Ini. Mamrurun bihi. Mamrurun biha. Bihima. Mamrurun bihim. Mamrurun biha. Mamrurun bihima. Mamrurun bihinna. Jadi yang menyesuaikan adalah dhamirnya. Ini ya. Baik. Jadi bukan mamrurun, mamrurani, mamruruna. Bukan seperti itu. Tetapi dhamirnya yang disesuaikan. Kemudian lafaz atau bentuk isim maf'ul tetap bentuk yang mufrad seperti ini. Oke. Ini pada fi'il yang mutaaddi dengan adanya huruf jar tersebut. Ini tentang isim fa'il dan isim maf'ul dari tsulatsi mujarrad. Secara umum tadi disebutkan isim fa'il itu mengikuti wazan fa'ilun dan juga dan kemudian isim maf'ul itu mengikuti wazan maf'ulun. Nah, kemudian di sana ada satu bentuk isim. Ya, di sini disebutkan yakni fa'ilun. Ya, perhatikan perbedaannya penulisan dan juga lafadznya, ucapannya, panjang pendeknya. Kalau isim fa'il tadi dikatakan apa? Fa'ilun. Jadi fa'nya yang panjang, ada alif. Fa'ilun. Nah, kemudian di sana ada satu bentuk isim yakni fa'ilun. Jadi fa'nya pendek, kemudian ainnya yang panjang dengan adanya ya. Fa'ilun. Ya. Nah, apa atau bagaimana makna dari fa'ilun di sini? Fa'ilun wa fa'ilun qad yaji'u bima'na fa'il. Ya. Isim ini fa'ilun terkadang datang dengan makna fa'il, dengan makna isim fa'il. Artinya apa? Menunjukkan yang melakukan perbuatan fi'il tersebut, pelaku dari fi'il tersebut. Makna dari fa'ilun ini terkadang semakna dengan fa'ilun. Okay. Semakna okay. Dengan fa'ilun. Terkadang, terkadang ya, bukan mesti, tetapi apa? Terkadang qad yaji'u, terkadang. Ya, karrahimi bimakna arrahimi. Seperti misalnya arrahim, ya, rahimun fa'ilun, ini maknanya adalah rahimun fa'ilun. Artinya apa? Rahim, rahimun, dia maknanya adalah ism fa'il. Ya, rahimun, yang melakukan perbuatan rahmah, yang merahmati. Ini makna dari rahimun. Ya, jadi semakna dengan ism fa'il tadi, yang merahmati, yang melakukan perbuatan rahmah. Dan juga kemudian apa? Fa'ilun tadi, ya, bentuk fa'ilun tadi terkadang muncul datang bi makna al-maf'uli, dengan makna maf'ul, dengan makna ism maf'ul, yakni sesuatu yang dikenai perbuatan fi'il. Ya. Ini. Terkadang bermakna fa'il, terkadang bermakna maf'ul. Ya, untuk yang bermakna maf'ul, qatili, seperti misalnya qatil. Ya, qatilun, mengikuti wazan fa'ilun. Tetapi maknanya apa di sini? Di makna al-maqtulu, maknanya adalah maqtul, yang dibunuh. Jadi al-qatil atau qatilun, ini maknanya adalah maqtulun, maqtulun, yang dibunuh. Bukan fa'ilun, bukan yang membunuh, tetapi qatil, ini maknanya adalah yang dibunuh. Ini. Jadi wazan fa'ilun, paling tidak di sini ada dua makna. Bisa bermakna fa'ilun, dan juga bisa bermakna maf'ulun, disesuaikan dengan fi'il-fi'il, dengan kata-kata itu sendiri. Jadi dari lafad-lafad atau dari kata-kata yang dibentuk menjadi fa'ilun, itu nanti insya Allah akan bisa diketahui sesuai dengan kebiasaan penggunaan dalam bahasa Arab, sesuai dengan siapul kalam, ya, itu bisa diketahui maknanya. Apakah fa'ilun itu bermakna fa'ilun, ataukah fa'ilun tersebut bermakna maf'ulun. Ya, itu dari siapul kalam, dari konteks kalimat, dari kebiasaan penggunaan dalam bahasa Arab, kebiasaan orang Arab menggunakannya, itu bisa diketahui insyaAllah. Ya. Atau dengan bertanya pada yang lebih tahu, misalkan menjumpai satu kata seperti ini, ya, tanyakan pada yang lebih tahu atau dengan kamus atau yang lainnya. Ya. Ya. Ini sebagai tambahan tentang ism fa'il dan ism maf'ul tadi. Jadi ada satu wazan yang bisa bermakna keduanya tadi. Dan sekaligus atau juga yang perlu diperhatikan, tidak semua fi'il atau tidak semua bisa dibentuk menjadi fa'il seperti ini. Jadi penggunaannya sesuai dengan yang biasa digunakan oleh orang Arab. Lafal-lafalnya juga mungkin tidak semuanya, tidak semua fi'il kemudian bisa dibentuk fa'il untuk menunjukkan ism fa'il ataukah menunjukkan ism maf'ul. Ya, tetapi sesuaikan dengan penggunaan yang biasa dalam bahasa Arab oleh orang Arab seperti itu. Ini ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Berikutnya, kalau ini tadi dari sulasi mujarrad. Sekarang untuk yang selain sulasi mujarrad, yakni yang lebih dari 3 huruf, ya, baik itu sulasi mazid ataupun rubai, ya, disebutkan di sini ismul fa'ili wal maf'uli mimma zada 'ala tsalatsati, ism fa'il dan ism maf'ul dari fi'il-fi'il yang lebih dari 3 huruf. Berarti apa? Mencakup sulasi mazid yang asalnya 3 huruf kemudian ada huruf tambahan, dan juga mencakup yang rubai, okay, fi'il yang tersusun dari 4 huruf. Kan 4 itu sudah lebih dari 3. Okay. Jadi 4 huruf rubai. Baik itu rubai mujarrad, rubai yang masih murni, tidak ada tambahan, maupun rubai yang mazid, yang ada tambahannya. Jadi pembahasan ini nanti terkait dengan itu. Isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il, dari kata yang lebih dari 3 huruf. Jadi yang sebelumnya ini tadi, isim fa'il yang berwazan fa'ilun dan isim maf'ul yang berwazan maf'ulun, ini hanya pada sulasi mujarrad, 3 huruf yang asli yang murni. Adapun selain dari itu, sulasi mazid maupun rubai ini akan mengikuti kaidah yang sesudahnya ini. Ya, akan mengikuti kaidah yang disebutkan sesudah ini. Wa amma ma zada 'ala thalathati, adapun fi'il yang lebih dari 3 huruf, ya, sulasi mazid maupun rubai, fadhabitu fihi an tad'a fi mudari'ihi al-mim al-ma'mumah. Maka kaidahnya dhabit, maknanya kaidah, kaidahnya apa? Pada fi'il yang lebih dari 3 huruf, yakni engkau letakkan pada fi'il mudhari'nya mim yang didhammah. Huruf mim yang didhammah mau di akhir fi'il mudhari'ati, pada tempat huruf mudhari'ah. Jadi diletakkan huruf mim yang didhammah pada tempat huruf mudhari'ah, pada bentuk fi'il mudhari', ya, ada huruf mudhari'ah. Nah, huruf mudhari'ah itu diganti dengan mim yang didhammah. Kemudian wa taksira ma qabla akhirihi fil fa'il, dan engkau kasrah huruf sebelum akhir pada isim fa'il. Wa taftahu fil maf'ul, dan engkau fathah, engkau beri harakat fathah pada isim maf'ul. Okay. Jadi huruf sebelum akhir itu dikasrah untuk isim fa'il dan difathah untuk isim maf'ul. Sebelumnya ada tambahan catatan kaki tadi tentang dhabit. Dalam naskah yang lain disebutkan fal qaidatu fihi, kaidah padanya, kaidah pada isim pada fi'il yang lebih dari 3 huruf tadi, an tahdhufa harfal mudhara'ati minhu, yakni engkau hilangkan huruf mudhara'ah darinya, thumma ta'tiya bi mimil maghmumati, kemudian engkau datangkan mim yang didhammah, wa taksiru, wa taksira, dan engkau kasrah seterusnya, engkau kasrah huruf sebelum akhir untuk isim fa'il dan engkau fathah huruf sebelum akhir untuk isim maf'ul. Jadi isim fa'il ataupun isim maf'ul di sini pada fi'il yang lebih dari 3 huruf diambil dari fi'il mubarak-nya. Misalkan yukrimu. Dari maudhunya apa? Akroma. Jadi untuk menentukan sulasi mujarrad ataukah lebih dari 3 huruf, dilihat bentuk maudhi. Maudhinya apa? Akroma. Berapa huruf ini? Ada 4 huruf. Ya, bukan sulasi mujarrad. Dia ada 4 huruf. Sehingga dia mengikuti kaidah yang ini, yang dibahas ini. Maka ketika dibentuk menjadi isim fa'il ataupun isim maf'ul, dilihat atau diambil dari mudhari'nya. Akroma maumi, mudhari'nya adalah yukrimu. Kemudian apa? Disebutkan tadi kaidahnya, huruf mudhari'ah pada fi'il mudhari' tersebut diganti dengan mim yang dhammah. Dihilangkan, kemudian diganti dengan mim yang didhammah, mim yang berharakat dhammah. Ya, dari yukrimu, huruf mudhari'ah ya dihilangkan, kemudian diganti dengan mim yang didhammah. Lalu, huruf sebelum akhir dikasrah. Huruf akhir, kan ada huruf akhir. Nah, sebelum akhir dikasrah, ini untuk isim fa'il. sehingga menjadi mukrimun. Yang lainnya sama, kafnya sukun maka di sini juga sukun, ya. Jadi yang diubah apa huruf mudhara'ah dan sebelum akhir itu saja. Yang lainnya sama dengan fi'il mudhara'nya tadi. Kalau sukun ya sukun, nanti kalau ada fathah ya fathah dan seterusnya. Jadi dari yukrimu kemudian menjadi mukrimun, ya. Karena itu maka dia tanwin, ya, mukrimun. Nah, ketika sebelum akhir ini dikasrah, maka ini untuk fa'il, maksudnya untuk isim fa'il, ya, menjadi mukrimun. Ini isim fa'ilnya. Wa tahtahu fil fa'il, dan sebelum akhir itu di fathah, mukramun, ini sebelum akhir ya di fathah, ini untuk isim maf'ul. Jadi perbedaannya adalah pada huruf sebelum akhir. Ya. Untuk isim fa'il sebelum akhir di kasrah, untuk isim maf'ul sebelum akhir di fathah. Gini. Sehingga mukrimun, nahwu contohnya mukrimun, maknanya apa? Orang yang memuliakan. Ya. Mukrimun, orang yang memuliakan. Wa mukramun, ini mukramun, maknanya apa? Orang yang dimuliakan. Ini. Lafadznya sama, bentuknya sama, hanya perbedaan harokat pada huruf sebelum akhir. Maka maknanya juga berbeda. Mukrimun dengan kasrah sebelum akhir, ini adalah isim fa'il yang memuliakan. Mukramun, ya, sebelum akhir di fathah, maknanya adalah yang dimuliakan. Ini isim maf'ul. Ini ya. Contoh yang lain. Dari ruba'i. Dahroja. Okay. Mubaranya dahroja. Ya, ruba'i ya. Maka mubaranya yudahriju. Yudahriju. Maka isim maf'ul. Maka isim fa'il di situ menjadi wa mudahrijun, ya, mudahrijun sebelum akhir di kasrah ini isim fa'il. Wa mudahrajun sebelum akhir di fathah ini isim maf'ul. Ya, dahraja, ya, yudahriju menjadi mudahrijun wa mudahrajun. Isim fa'il dan isim maf'ulnya. Mudahrijun yang menggelincirkan, yang menggelindingkan. Mudah rojun yang digelincirkan, yang digelindingkan. Berikutnya, istahroja dari fi'il istahroja. Sulasi mazid dari khoroja ada tambah hamzah, sin dan ta. Sulasi mazid dibentuk isim fa'il maka menjadi atau mudaranya dulu yastahriju. Istahroja yastahriju. Ini mudhari'nya. Maka isim fa'ilnya menjadi apa? Mustahrijun. Isim fa'il. Kemudian isim maf'ul menjadi mustahrajun. Sesuai kaidahnya tadi ya. Huruf mudhari'ah diganti mim yang dhammah, kemudian sebelum akhir di kasrah untuk isim fa'il dan di fathah untuk isim maf'ul. Ini. Mustahrijun yang mengeluarkan. Mustahrajun yang dikeluarkan. Berikutnya wa mutadahrijun wa mutadahrajun. Mutadahrijun isim fa'il, mutadahrajun isim maf'ul. Dari fi'il madhi tadahraja mudhari'nya ya tadahriju. Okay. Tadahraja ya tadahriju. Okay. Ini ruba'i mazid, ruba'i yang ada tambahannya. Ini. Menjad apa yang di tadah roja, ya, mutadah rijun yang menggelincirkan, ya, mutadah rijun yang jadi digelincirkan. Okay. Ini contoh mungkin hanya beberapa, tapi ini cukup, insya Allah cukup mewakili semuanya yang selain dari sulasi mujarrab. dari sulasi yang mazid dengan 12 bentuknya, 12 bab, 12 wazannya, maupun yang ruba'i. Ruba'i mujarad ada satu bab, satu bentuk, dan ruba'i mazid ada tiga. Ya. Bentuk-bentuknya sudah dibahas sebelumnya insyaallah ya, tinggal di merujuk kembali. Nah, nanti bentuk isim fa'il, isim maf'ul seperti ini. Jadi tinggal mengubah huruf mudhara'ah menjadi mim dhammah, dan sebelum akhir di kasrah untuk isim fa'il, dan di fathah untuk isim maf'ul. Kemudian ada satu faedah lagi, satu tambahan catatan di sini. Waqad yastawi lafdhus mil fa'ili wasmil maf'uli fi ba'dil mawadhi'i. Dan terkadang sama, yastawi itu sama. Lafaz isim fa'il dan lafaz isim maf'ul pada beberapa tempat. Pada beberapa fi'il, dari fi'il dari suatu fi'il, ini terkadang bentuk isim fa'il sama dengan isim maf'ul. Sama persis. Termasuk tadi harakat sebelum akhir itu sama. Tidak terbedakan oleh kasrah ataukah fathah. Kalau yang kaidah secara umum ini tadi kan berbeda. Isim fa'il di kasrah sebelum akhir, isim maf'ul itu di fathah. Tetapi terkadang itu sama persis, tidak ada perbedaan. Dijelaskan di sini contoh-contohnya kan seperti misalkan muhabbin atau muhabbun. Ini muhabbun, ini bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Kenapa? Karena ya sekilas ya, karena di situ ada alif ya, sehingga apa alif kemudian huruf akhirnya idgham ada dua, muhabbun ada dua huruf yang sama di akhir kemudian diidghamkan, maka menjadikan perbedaan antara kasrah dan fathah tadi tidak tampak, sehingga sama persis muhabbun. Ini bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul ya, yang apa muhabbun dari habba ini memperlihatkan cinta ya, artinya berarti yang menampakkan cinta atau yang ditampakkan cintanya. Kemudian contoh yang lain mutahabbin, mutahabbun ya. Ini juga demikian sama, satu lafaz bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul ya, saling mencintai, yang saling mencintai atau yang saling dicintai. Kemudian mukhtarun, mukhtar ini bisa bermakna yang memilih atau bisa bermakna yang dipilih. Okay. Isim fa'il atau isim maf'ul sama lafadznya. Kemudian munqadun, yang tunduk, okay, yang menundukkan atau yang ditundukkan. Mubtarun, yang memaksa atau yang dipaksa. Ya, jadi makna isim fa'il yang memaksa, makna isim maf'ul yang dipaksa. Pada contoh muqtarrun ini. Wa muqtaddun, muqtaddun ini juga mengira atau menduga. Jadi muqtaddun yang menduga, yang mengira. Atau bisa pula bermakna yang diduga, yang dikira. Wa munsabbin, munsabbun yang menuang atau menumpahkan. Atau bisa bermakna isim maf'ulnya yang dituang, yang ditumpahkan. Wa munsabbun fihi. Yang dituangi. Atau yang mengikat. Nanti ada sesuai dengan siaknya. Yang jelas di sini munsabbun fihi bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul, lafadznya sama. Contoh yang lain. Wa munjabbin. Munjabbun. Wa munjabin anhu, dan juga munjabun anhu. Memilih atau memuliakan Allah alam. Yang jelas ini munjabun dan juga munjabun anhu ini masing-masingnya bisa bermakna isim fa'il dan juga bisa bermakna isim maf'ul, yakni lafadznya sama, tidak ada perbedaan. Disebabkan karena huruf akhir itu huruf yang sama kemudian diidghamkan, atau huruf sebelum akhir itu huruf illah seperti pada muhtarun, mungkadun, itu sebelum akhir adalah alif. Ini yang menyebabkan lafadznya sama. Nah nanti yang membedakan apa? Wayah talifut takbiru. Yang membedakan, yang berbeda adalah takbirnya, maknanya. Ketika sudah diletakkan dalam kalimat, disesuaikan dengan siakul kalam, konteks kalimat tersebut, nanti akan tampak perbedaannya. Sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya. Misalkan tadi muhtarun dalam satu kalimat bisa diketahui dikaitkan dengan kata-kata yang lain dalam kalimat tersebut, maka di situ bisa bermakna yang memilih. Atau dalam kalimat yang lain disebutkan muhtarun, maka bermakna yang dipilih. Jadi yang membedakan adalah maknanya dalam kalimat sesuai dengan siapnya kalam. Ini sebagai catatan tambahan untuk isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il yang lebih dari 3 huruf ini. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, ini dulu pembahasan untuk pagi ini tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian yang berikutnya nanti sudah berganti bab, berganti fasal. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasannya pada waktu yang akan datang. Alakum minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.